Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativ. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Isar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-4, Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Sebagai Raden Sanjaya, Chris Urfon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Erma sebagai Anting Wulan, dibantu oleh Mucus, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Mamang Kuraya terus merambah naik meninggalkan tanah datar Purusada. Cempaka yang tidak sabaran segera melesat menerjang tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Menerjang kekuatan yang seakan-akan mendesaknya untuk kembali ke bawah. Untuk jelasnya kisah ini, sekarang marilah kita ikuti kisah dari perjalanan Prabu Sanjaya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Pada kisah yang lalu dikisahkan, mereka mendaki Gunung Wukir setelah bertemu dengan Raden Purbaya. Setelah meninggalkan kudanya di kaki Gunung Wukir yang terjal dan berbatu, mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Cepat, naiklah tuanku. Di atas ini ada sebuah tempat datar yang luas. Purusada. Agaknya itulah nama tempat ini. Itu, lihatlah papan kayu di sana itu. Oh, iya. Dan di tempat ini, sudah mulai digunakan untuk memuja. Lihatlah itu kakang di sana. Iya. Dua buah tenda. Rupanya mereka tengah melakukan sebuah upacara. Ayolah, kita terus saja naik ke atas sana. Lihatlah, itu jalannya membentang di hadapan kita. Mari. Apakah kalian tidak merasakan sesuatu keanehan dengan udara di sekitar tempat ini? Iya, tuanku. Agaknya rintangan itu mulai kita rasakan. Sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat yang menekan dan membebani dada dan tubuh kita. Angin. Rasakanlah, kakak. Angin di sini berbeda sekali. Bertiup keras seakan-akan hendak melempar kita ke bawah kembali. Iya. Adi Wulan, lihatlah itu di depan kita. Lihatlah itu, tuanku. Seseorang tengah merayap naik. Ya, dia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghadapi alam ini. Hah, itu, dia terjatuh. Kisanak, siapakah kau ini? Mengapa kau memaksakan diri untuk naik ke atas sana? Berbahaya sekali. Aku harus naik ke atas sana. Aku akan berdoa, memuja, dan memohon pertolongan dan berkahnya. Tapi alam ini sangat berbahaya. Sebaiknya kau kembalilah. Lihatlah, darah mulai menetes dari hidungmu. Kembalilah. Tidak. Aku akan tetap terus naik. Lepaskan aku. Aku akan terus naik. Lepaskan aku. Apa yang akan kita lakukan, tuanku? Kita terus naik. Kita akan tinggalkan pemuda itu. Biarlah aku yang membawanya hingga ke lereng sana. Mudah-mudahan di atas kita akan menemukan tempat yang berbatu, dapat melindungi dirinya dari singatan udara yang aneh dan angin yang bertiup kencang ini. Mari. Maaf kawan, marilah ku tolong kau untuk sampai ke lereng sana. Apa yang kau lakukan, Kakang Saka? Aku membuat kesadarannya hilang beberapa saat, agar tidak terlalu banyak penderitaan yang dirasakan. Ayolah, kita naik terus. Aneh sekali. Angin dan desakan tenaga aneh itu tidak terasa lagi di tempat ini. Iya. Suasana di sini tidak bedanya dengan suasana di tanah datar Purusada. Sepi sekali di sini. Kakang, kau sadarkanlah kembali pemuda itu. Iya. Kalian telah membawaku kemana? Sobat, kau sudah di tempat yang kau tuju. Lereng Gunung Bukit. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Siapakah tuan bertiga ini? Suatu saat nanti, jika kita bertemu, aku ingin membalas budi kalian. Sudahlah, kami harus melanjutkan perjalanan kami. Ayolah, Kak Wulan. Kakang Saka. Apa yang akan kalian lakukan? Hendak kemana kalian pergi? Sudahlah, kau tinggal saja di sini. Kami hendak terus naik ke atas sana. Mari, tuanku. Jangan teruskan! Jangan naik lagi ke atas sana! Hei, kembalilah! Kembali! Sungguh kasihan sekali mereka. Agaknya mereka tidak mengerti keadaan di Gunung Bukit ini. Justru keadaan di sini demikian tenangnya. Kita tidak mendapatkan hambatan apapun. Awas, Bulan! Ada apa, Kakak? Lihatlah itu, Kak Wulan. Dari sampingmu, aku melihat seekor ular yang melayang ke arah tubuhmu. Ular? Melayang ke arahku? Itu. Kalian lihat di atas tebing-tebing itu. Ular demikian banyaknya. Ular apakah itu, Kakak? Entahlah, Ular. Tapi jika dilihat cara mereka menyerang, di hutan kecil di sekitar padepokan Gua Larang, ada yang mirip dengan ular-ular itu. Dan penduduk desa di sekitar hutan itu menyebutnya dengan nama ular Toto. Ular Toto? Iya. Apakah kau belum pernah bertemu dengan ular sejenis itu? Sepertinya belum, Kakang. Caranya menyerang mangsa adalah dengan meluncur turun dari atas dahan pohon, dari atas tebing, dan mungkin juga dari atap rumah. Jika memang ular itu berhasil merayap sampai ke pondok-pondok petani di sekitar hutan. Mengerikan sekali. Tapi yang kali ini kusaksikan, yang baru saja kusaksikan, justru lebih berbahaya lagi, Wulan. Apa maksudmu, Kakang? Ular itu tidak meluncur turun dari atas ke bawah, tapi ular itu meluncur dari tebing di sampingmu itu. Aku akan memusnahkan semua ular-ular itu, Kakang. Aji Banyu Cakrabuana yang dilontarkan gadis murid dari padepokan Gua Larang itu meluncur dan kemudian menghancurkan sebagian dari dinding tebing itu. puluhan ular yang asik bergulung di ranting-ranting dan disulur-sulur jatuh berserakan. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang melenting, meluncur, menyerang ke arah anting ular. Dan hidung kakangnya, Raden Sakapawakuna. Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.